warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qadibillah azzaikumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Syarah Masail Jamiliyah. Kita memasuki pada al-mas'alah ats-tsaniyah wal khamsun, masalah yang ke-52. Yani nafyuhum al-hikmah an af'alillah, mereka menafikan hikmah. Mereka, yakni ahlul jahiliyah, menafikan daripada hikmah Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-qadhfu fi hikmatillahi ta'ala. Mereka mencacati ataupun mencela hikmah Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya tidak terkandung padanya hikmah. Dan alasan mereka mengatakan demikian nanti akan disebutkan. Jadi intinya mereka mengatakan bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala mujarrad fi'al, mujarrad masyiah, hanya sebatas Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan. Tidak ada kaitannya dengan hikmah. Karena hikmah menurut mereka itu seseorang pada manusia ya melakukan sesuatu untuk tujuan. Nah, tujuan ini namanya hikmah. Melakukan sesuatu karena ada tujuan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tersucikan daripada tujuan-tujuan. Gambarannya seperti itu. Dan karena kalau kemudian melakukan sesuatu disebabkan tuntutan yang lain yang disebut dengan hikmah, berarti ada sesuatu yang menuntut Allah Subhanahu wa taala. Atau sesuatu mempengaruhi Allah sehingga Allah melakukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yaf'al ma yasha. Allah berbuat apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga hikmah itu tidak ada. Secara ringkas gambarannya seperti itu. Dan nanti akan ada pembahasan. Jadi itu ahlul jahiliyah yang kemudian diwarisi ya cara berpikir seperti ini oleh Mu'tazilah. Berkata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, Allah jalla wa ala wasofa nafsahu bil hikmah. Allah Jalla wa'ala telah mensifati dirinya dengan hikmah. Wa annahu hakim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hakim, yang maha bijaksana. Al-hakim itu artinya adalah al-mausuf bi kamalil hikmah, yang tersifati dengan kesempurnaan hikmah. Wa bi kamalil hukmi bainal makhluqat, dan yang tersifati dengan kesempurnaan hukum di saat menerapkan hukum tersebut di antara makhluk. Sehingga sesuatu kalau disifati dengan hakim, maka sesuatu tersebut artinya sangat luas ilmunya, mampu untuk melihat segala perkara dari awal perkara tersebut mampu melihat jauh ke belakangnya. Artinya melihat awaqibul umur, melihat kesudahan satu perkara. Kalau dilakukan demikian, maka akibatnya demikian, walaupun akibat itu belum. Karena dia hakim, ya, dia orang bijak, dia tahu kalau saya melakukan ini akan berakibat demikian. Kalau melakukan itu akan berakibat seperti ini dan seterusnya. Karena keluasan ilmu yang ada pada dirinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai pada taraf tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Yang telah, yang sedang dan yang akan datang semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala hakim secara sempurna. Secara sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat ini sesuai dengan kelayakannya, sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan keagungannya. Yang dengan sifat tersebut Allah menerapkan atau meletakkan segala perkara pada tempatnya. Kaitannya dengan ciptaannya, kaitannya dengan hukum dan syariatnya, itu semua penuh dengan hikmah. Sehingga Allah menyatakan la yus'al amma yak'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia kerjakan, karena segala apa yang Allah kerjakan berdasarkan hikmah yang tidak sanggup untuk difahami, dimampui secara sempurna oleh para hamba. Bahwa segala tindakan Allah SWT itu pada tempatnya. Tidak ada sedikit pun sesuatu yang di luar daripada tempat sesuatu tersebut secara proporsinya. Segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Berkata si wal hikmah wad'u syai fi mawdi'i. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fal hakim huwa alladhi yad'u al-asya' fi mawadhi'iha al-la'iqah biha. Maka yang namanya hakim itu adalah meletakkan perkara di tempat-tempatnya yang sepantasnya. Itu makna daripada al-hakim. Wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah wa annahu hakimun wa anna lahu hikmah al-baligh. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat hikmah, dan bahwasanya Allah adalah al-hakim yang maha bijaksana. Wa anna lahu hikmah al-baligh, dan bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala yakni pada setiap perbuatan-perbuatannya terdapat hikmah yang sempurna. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya al-hakim dan sifat hikmah, al-hakim itu nama yang menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yakni al-hikmah, tidaklah tersebut di dalam Al-Qur'an secara terpisah dari nama yang lain atau dari sifat yang lain. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang namanya al-hakim pasti diiringi dengan sifat yang lainnya. Pasti diiringi dengan sifat yang lain. Demikian pula di saat menyebutkan sifat hakim, apa sifat hikmah, maka Allah iringi dengan sifat yang lainnya. Sehingga hal itu menunjukkan bahwasannya sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala senantiasa teriringi dengan hal-hal tersebut. Orang mungkin bisa dia tersifati sebagian hikmah, tetapi dia tidak sanggup untuk melakukannya karena tidak ada qudrah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan diiringi dengan sifat qudrah. Diiringi dengan sifat aziz. Diiringi dengan sifat khabir. Diiringi dengan sifat wasi'. Diiringi dengan sifat hamid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan al-azizul hakim, al-alimul hakim, al-hakimul khabir, wasi'ul hakim, tawwabul hakim, hakimul hamid. Itu semua merupakan gambaran kesempurnaan daripada sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa kadzalikal makhluqat kulluha mabniyatun 'alal hikmah. Demikian halnya makhluk seluruhnya, semuanya itu mabniyatun, ya, terbangun di atas hikmah. Ma khalaqallahu syai'an illa li hikmah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu melainkan berdasarkan hikmah. Ma khalaqallahu syai'an abatha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Khalaqas samawati li hikmah. Allah mencipta langit itu juga li hikmah. Wa khalaqal ardin li hikmah. Juga Allah menciptakan bumi li hikmah. Wa khalaqa al-asjar li hikmah. Allah menciptakan pepohonan itu juga berdasarkan hikmah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan hikmah. Wa khalaqal bihar wal hayah li hikmah. Allah ciptakan lautan, itu juga ada hikmahnya. Wa khalaqal jibala li hikmah. Allah ciptakan gunung, itu ada hikmahnya. Dan sebetulnya itu tersebut di dalam Al-Qur'an, banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang Allah menjelaskan tentang bahwasannya langit, bumi, gunung, pohon, ya, lautan, semuanya dicipta berdasarkan hikmah, tidak ada yang sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatul liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, hikmah bagi orang-orang yang berakal. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan bahkan pada diri-diri kalian terdapat hikmah yang sangat besar. Apakah kalian tidak melihatnya? Ini semua gambaran daripada betapa sangat luasnya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azakumullah, kalau kita memperhatikan pada diri kita sendiri, ya, pada tubuh kita, pada badan kita, kita akan menyaksikan di sana, ya, berbagai macam hikmah-hikmah yang tiada tara. Penciptaan diri kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menciptakan kita dengan sesempurna-sempurnanya. Ya kan? Di dalam surat At-Tin itu, fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang paling sempurnanya. Sehingga kalau seorang mau menambahkan satu saja, ya, sesuatu pada badan kita ini, maka akan merusak daripada kesempurnaan tersebut. Misalnya seorang diberi, ya, kuasa untuk menambah satu tangan, mau diletakkan di mana juga? Atau satu mata gitu, mau ditaruh di jidat, ya, di dahi, akan kelihatan seperti apa nanti? Atau di suruh sudah tak tambah satu telinga juga, taruh di mana juga? Sudah sempurna, ya. Penciptaannya sudah begitu sangat sempurna dan proporsional pada tempatnya. Mata diletakkan di bagian kepala yang paling tinggi, yang menghiasi wajah. Iya kan? Coba kalau diletakkan di lutut, bagaimana kira-kira mata kita? Tangan misalnya, jari jemari kita loh, ini sudah sangat proporsional. Kenapa ada jari tengah lebih panjang dari jari-jari yang lain? Iya kan? Kenapa jari telunjuk lebih pendek sedikit? Kenapa jari kelingking paling pendek? Itu jangan dikira ini ya sudah seperti ini, tidak ada hikmahnya. Tidak, hikmah yang sangat besar kalau dipikirkan. Kemudian ruas-ruas ini juga ada hikmahnya. Jempol, kenapa kok paling besar sendiri? Ya kan, ada hikmahnya. Empat jari ini tidak berfungsi kalau tidak ada jempol. Ya enggak? Coba antum coba masukkan apa ini kancing baju dengan salah tanpa menggunakan jempol, bisa apa enggak? Kancing baju aja loh ya, dimasukkan dengan menggunakan empat jari. Ya, kerjasama dengan sangat apik, nggak akan bisa masukkan, ya, akan sangat kesulitan. Tapi dengan bantuan jempol kan mudah sekali memasukkan daripada hal tersebut. Maka segala sesuatu yang ada, ya, pada tubuh kita, kalau kita memikirkannya, ya, penuh dengan hikmah. Rambut-rambut yang tumbuh, kenapa kok tumbuhnya bagian-bagian tertentu itu? Coba kalau Allah kehendaki tumbuh seperti, ya, misalnya naudzubillah seperti binatang, misalnya, ya, monyet, kera, gitu. Naudzubillah. Kenapa bagian wajah ini kok bisa bersih, yang tumbuh hanya bagian alisnya saja? Siapa yang mengatur seperti itu? Maka ini semua adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdasarkan daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa ta'alallahul malikul haq. Bisa Allah menyatakan afhasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian itu sia-sia? Ya, tanpa ada hikmah padanya. Kalian juga tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang maha benar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tiada ilah, tiada sembah yang hak kecuali Dia, penguasa daripada arsy yang mulia. Disebutkan arsy kenapa? Karena arsy itu merupakan atap daripada seluruh makhluk. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy tersebut. Allah yang berada di atas ars, yang ars ini menaungi seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Di atas langit yang ketujuh itu ars. Makhluk Allah, tapi besarnya tiada tara. Langit yang tujuh itu, kalau ditata, seandainya bisa ditata ya, dilebarkan begitu, kemudian ditata, dijejer begitu. Dibandingkan dengan kursi Allah, dibandingkan dengan kursi Allah, itu ibaratnya hanya seperti uang logam ditaruh di atas tempayan. Uang logamnya itu adalah langit dan bumi yang ditata dijejer. Tempayannya ini adalah ars Allah. Sedangkan apa kursi Allah? Sedangkan kursi ini dibandingkan dengan ars Allah, ibaratnya seperti gelang yang dilempar di padang sahara. Tidak ada bandingannya sama sekali. Kursi yang sudah sangat besar sekali, wasi'a kursiyyu bis-samawati wal-ard, luas kursi Allah itu seluas langit dan bumi, itu dibandingkan dengan ars seperti gelang yang dilempar di padang sahara. Sehingga tidak bisa dibayangkan seberapa besarnya ars Allah Subhanahu wa taala. Maka kemampuan manusia di saat kemudian mereka dengan alat-alat yang ada mampu melihat sedemikian rupa bintang-bintang yang ada di angkasa. Ada planet ini, planet itu, ada galaksi ini, galaksi itu. Satu galaksi miliaran bintang. Satu galaksi. Ada miliaran bintang. Satu bintang dengan bintang yang lain, jaraknya bisa jutaan kilometer. Itu masih satu galaksi. Sedangkan di sana ada ribuan galaksi di alam semesta. Ya, tidak heran. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Di bawah itu semua, apa di atas itu semua ada ars Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di atas daripada arsnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan Rabbul Arsyil Karim, penguasa ars yang maha mulia, yang maha pengasih. Di antara khutbah daripada Umar bin Abdul Aziz, ya, khutbah daripada Umar bin Abdul Aziz disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dan sebagaimana kebiasaan daripada khutbah-khutbah yang ada, kemudian mengucapkan amma ba'd, fa innakum lam tukhlaqu abada, kalian tidaklah dicipta sia-sia, wala tutraku suda, dan tidak pula akan dibiarkan begitu saja, artinya tidak diperintah, tidak dilarang, seperti halnya diciptakannya binatang, tidak ada syariat. Wa inna lakum ma'adan, dan bahwa kalian itu ada ma'ad, ada tempat kembali, ya, yakni mahsyar, tempat kalian dikumpulkan nanti. Yang zirullah fihi lil hukmi bainakum wal fasl bainakum, yang Allah Subhanahu wa taala akan turun nanti di hari tersebut untuk menetapkan hukum di antara kalian. Fa qada wa khasira man kharaja min rahmatillah, maka sungguh celaka dan merugi orang yang keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khurima jannah abduhas samawati wal ard, dan dia dihalangi daripada surga, diharamkan surga atas dirinya, padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi, ya, langit dan bumi yang tadi telah digambarkan penggambaran manusia gitu ya, dan masih mungkin bisa lebih daripada itu penggambaran manusia dari sekian banyak galaksi tadi, gugusan-gugusan bintang dalam bahasa Al-Qur'an, ya, gugusan-gugusan bintang, ada gugusan bintang ini, bintang itu, kita berada dalam gugusan bintang atau yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Sekali lagi, itu ada 2 miliar bintang kurang lebih. Satu bintang dengan bintang yang lain luar biasa jaraknya, jauhnya. Matahari ini besarnya berapa ribu atau bahkan berapa juta kali daripada bumi, matahari yang kita lihat ini. Di sana ada bintang-bintang yang katanya lebih besar daripada matahari. Coba bayangkan. Sedangkan surga seluas langit dan bumi, seluas daripada alam semesta ini, itu surga. Sehingga jarak antara satu orang dengan orang yang lain ditempuh dengan 100 tahun, kata Rasulullah SAW, antara satu derajat dengan derajat yang lain. Surga itu ada mi'atu daraja, ma baina darajatain mi'atu amin. Ada 100 derajat antara satu derajat dengan derajat yang lain, itu ada 100 tahun jaraknya. Orang berada di derajat yang rendah melihat di atasnya seperti kita melihat bintang saat ini, tidak mengerti dan tidak mengetahui apa kenikmatan yang ada di atasnya, sedangkan dia berada di kenikmatan yang dia sendiri tidak ingin untuk berpindah darinya. La yabghuna 'anha hiwala, tidak mau untuk berpindah dari tempat kedudukannya, karena merasa itu yang paling baiknya, walaupun yang paling rendah daripada kedudukan surga. Orang yang masuk ke dalam surga, dia tidak ingin pindah dari tempat itu. Ya kecuali kalau kemudian dia mendapatkan syafaat, dia akan diangkat kepada derajat berikutnya. Jadi akan berpindah dan akan mendapatkan kenikmatan di luar daripada kenikmatan yang telah dia dapatkan sebelumnya. Dan seterusnya. Maka sungguh merugi, kata Umar bin Abdul Aziz, surga yang sedemikian sangat luasnya, ya, kok kamu gak dapat bagian? Ya kan rugi sekali. Surga yang begitu sangat luasnya itu, kamu gak dapat bagian. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan setiap amalan kita dilipat gandakan, kok masih juga tidak mendapatkan? Rugi. Kalau kejelekan ya sekali dibalasi. Setiap kejelekan la yujza illa bithlaha, tidak dibalasi kecuali ya semisalnya. Wa hasanat bi asri amsalihan, sedangkan kebaikan itu 10 kali lipatnya, itu minimalnya. Minimal 10 kali lipat. Kok juga masih tidak bisa mendapatkan surga? Ya tentunya sangat sangat kebangetan lah istilahnya. Kerusakan yang dia perbuat di dunia. Na'udzubillah. Maksiat-maksiat dan dosa-dosa besar yang dia lakukan di dunia. Fa khaba wa khasira man kharaja min rahmatillah. Maka sungguh rugi, sungguh celaka orang yang keluar daripada rahmat Allah dan terhalang daripada mendapatkan surga. Alam ta'lamu annahu la ya'man ghadan illa man hadhara hadzal yawma khawfan. Tidakkah kalian ketahui bahwasannya tidaklah akan merasa aman di hari tersebut, di hari esok tersebut, jadi di hari kiamat, kecuali orang yang merasa ketakutan dan khawatir terhadap hari tersebut di hari ini. Artinya, tidak akan dia selamat dan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kecuali di saat dia merasa takut, di saat dia hidup di dunia. Dia gunakan kehidupan dunianya ya dengan ibadah. Ibadah yang dia lakukan berdasarkan kecintaan dan pengagungan disertai ketakutan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang di dalam kehidupan dunianya tidak pernah diuji dengan rasa takut, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa berada dalam kemewahan dan kebebasan melakukan apa saja dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan jor-joran rezeki kepada dia, maka sungguh sangat rugi sekali. Al-hattum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia kalian dan kalian bersenang-senang dengannya. Na'udzubillah. Sehingga orang-orang yang beriman, apapun yang dia alami dari berbagai macam ujian-ujian, apakah itu kesedihan, kegalauan, kegundahan, himpitan, ya, berbagai macam kesengsaraan, kekurangan dalam rezeki, kesempitan hidup dan semisalnya, ataupun penyakit, ya, berbagai macam bentuk penyakit, walaupun hanya sekedar flu, pilek, batuk, ya, apalagi penyakit-penyakit besar, tumor, kanker, semisalnya, itu akan menghapuskan daripada dosa-dosa dia jika dia bersabar. Jika dia bersabar dan dia mengetahui bahwa ini semua adalah datangnya dari Allah sebagai ujian. Di antara tanda-tanda ahlun nar adalah orang yang tidak pernah mendapatkan sakit justru. Tidak pernah merasakan sakit kepala. Itu di antara tanda-tanda ahlun nar. Na'udzubillah. Wabahana tidak dibangun wakalilan dikasirin wakufan diaman. Dan dia membeli sesuatu yang akan sirna dengan sesuatu yang akan abadi. Artinya membeli dunia dengan akhiratnya. Wakalilan dikasir, membeli sesuatu yang sedikit dengan yang banyak. Tentu itu adalah tijarah dan perniagaan yang merugi. Ya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sesuatu yang hina. Dan membeli rasa takut dengan keamanan. Ya, ini keamanan yang sebentar di dunia, tetapi dia akan berada dalam ketakutan yang abadi di akhirat. Karena dia membeli itu. Jadi ada tarobun, ada irtibat. Ya, ada ta'alluq, ada korelasi, ada hubungan antara dua keadaan, keamanan dan ketakutan, ya, kenikmatan dan kesengsaraan. Keamanan yang ada di dunia ini terkadang, ya, terkadang tidak semuanya, terkadang akan membawa kepada ketakutan di akhirat nanti. Dan ketakutan di dunia ini terkadang dia adalah sesuatu yang akan menghilangkan rasa takut di akhirat nanti. Yang ini akan membawa kepada keamanan. Atau ada dua keamanan dan ada dua ketakutan. Mana yang dipilih? Ya, ketakutan yang sebentar dengan ketakutan yang abadi. atau kesenangan yang sebentar dengan kesenangan yang abadi. Seorang yang berakal tentunya dia akan lebih rela memilih dan menanggung penderitaan dan ketakutan sebesar apapun itu karena hanya sebentar, demi untuk menghindarkan diri dari kesengsaraan dan ketakutan yang abadi. Itu orang yang berakal. Dan dia rela mengeluarkan kenikmatan ataupun menghilangkan, katakanlah yang harus berkorban dengan kenikmatan-kenikmatan yang sebentar saja, demi meraih daripada kenikmatan yang abadi. Itulah orang-orang yang beriman. Orang yang bersedekah itu bukan karena tidak cinta kepada hartanya. Dia cinta sama harta, tapi dia tahu ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dia rela. Orang yang mengorbankan waktunya untuk mendatangi majelis ilmu, meskipun mungkin ya bukan karena pengangguran, bukan tidak punya kegiatan, tapi dia tahu bahwa pengorbanan ini akan membawa kepada hasil lebih baik, kenikmatan yang abadi, dan seterusnya. Maka apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini perkara yang sangat luar biasa. Satu nasihat yang luar biasa. Ala tarawun annakum min aslabil hadihin wa sayakun min ba'dikumul baqin hatta tarawna ila khairil waridin. Hatta turadduna ila khairil waridin. Tidakkah kalian melihat bahwa kalian itu berasal dari tulang, dari yakni tulang sulbi, artinya dari tulang sulbi ya. Tulang sulbi orang-orang yang sudah meninggal. Yakni dari tulang sulbi bapak-bapak kita. Wa saya pun mimba adikumul baki. Kemudian kalian pun juga akan mati sama dan akan kemudian berganti dengan orang-orang yang setelah kalian generasi berikutnya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada khairul waridin yakni Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innakum fi kulli yawmin tashi'una ghadiyan wa ra'ihan ila Allah azza wa jalla. Kemudian kalian pada setiap harinya kalian berjalan senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita saat demi saat, hari demi hari hanya sekedar menunggu waktu kapan kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tabillahi 'azzaakumullah, cukuplah itu sebagai peringatan dan sebagai nasihat bagi kita untuk kita mengambil ibrahnya. Bahwa ma khalaqallahu syai'an abada. Ma khalaqallahu syai'an, tidaklah Allah menciptakan sesuatu, segala sesuatu sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya berdasarkan hikmah. Wa khalaqal awalim al-jin wa ins wal bahaim. Dan Allah juga menciptakan alam-alam, baik alam jin, alam manusia, wal bahaim wal hasyarat, alam binatang ya, ataupun alam serangga, kalau seandainya serangga itu punya alam sendiri, ini alam binatang juga. Wa kullu syai'in khalaqahullahu li hikmah. Itu semua Allah ciptakan berdasarkan hikmah. Wa idza tadabbarta itqanal makhluqat wa nata'ijaha. Dan jika engkau perhatikan betapa sangat tertatanya makhluk-makhluk dan bagaimana kesudahannya makhluk-makhluk tersebut, arafta hikmatullah jalla wa ala. Engkau akan melihat hikmah Allah jalla wa ala. Yaitu orang-orang yang mau berpikir pada sekelilingnya saja, hatta pada makhluk yang paling kecil itu kalau seseorang mentadaburinya akan menggeleng-gelengkan kepala takjub karena begitu sangat sempurna hikmah Allah azza wa jalla. Allah yang maha besar tiada tanah, seperti itu ada makhluk yang namanya ars, seperti itu besarnya ya kan, itu mencipta makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, seperti hanya virus misalnya ya. Tidak kasat mata bahwa makhluk ada dan hidup. Dari makhluk-makhluk yang sangat kecil tersebut mampu membinasakan daripada makhluk-makhluk yang besar, memberikan petaka dengan izin Allah SWT. Dan tidak ada yang sanggup untuk mengangkat daripada wabah tersebut kecuali Allah SWT. Manusia hanya bisa berusaha mempelajari ini dan itu, dan itu pun juga berdasarkan dari Allah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang ajarkan kepada mereka. Karena ilmu-ilmu itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Allah yang mengajarkan al-bayan. Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan dengan Al-Qalam. Itu semua adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kendaki. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila, padahal tidaklah kalian diberi daripada ilmu ini kecuali hanya sedikit sekali. Dengan sedikitnya ilmu yang Allah berikan kepada manusia, lihat bagaimana manusia bisa berkembang sedemikian rupa. Adanya alat-alat transportasi yang luar biasa, perkembangannya sangat pesat. Wal khail wal bighal tatabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah menyatakan. Dan kuda dan juga bighal, supaya kalian jadikan alat transportasi dan juga sebagai perkara-perkara yang menghiasi alat-alat transportasi pada saat itu, al-khail wal bighal. Tetapi Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan alat-alat transportasi lain yang kalian belum ketahui. Dan sekarang kita lihat ada pesawat, ada ini, ada itu. Itu semua menunjukkan akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya di dalam Al-Qur'an sudah ada semuanya. Kalaupun seseorang tidak mampu untuk mengetahui di mana letaknya, yaitu karena kelemahan dia saja. Karena keterbatasan daripada akal manusia, tetapi Allah menyatakan, Allah telah ceritakan segala sesuatu di dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang nafarat nabi kita di Mesir. Tidak ada satupun perkara yang tertinggal di dalam Al-Quran. Yang namanya berita itu ima secara rinci disebutkan namanya, wa ima secara talmih, yaitu isyarat. Ya kan? Disebutkan isyarat-isyaratnya, bukan secara real rinci langsung tes-tes-tes begitu, tapi disebutkan isyarat-isyaratnya. Ada semua di dalam Al-Quran. Ya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Diketahui oleh orang yang mengetahui, ya tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Sehingga Al-Quran jika digali sampai hari kiamat tiba, tidak akan pernah habis ilmu darinya. Hanya saja memang Al-Quran diturunkan bukan untuk urusan dunia, ya. Bukan untuk urusan dunia. Al-Quran diturunkan untuk bimbingan manusia, membimbing kepada keimanan. Itu semua isyarat-isyarat tersebut supaya manusia semakin yakin, ya, memang benar apa yang dikatakan Al-Qur'an. Tidak diciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Akan semakin kokoh, semakin kuat keimanannya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa anna khaliqaha hakimun dzu hikmatin balighah, dan bahwasanya penciptanya adalah hakim, maha bijaksana, memiliki hikmah yang sempurna. A'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah berikan pada segala sesuatu ciptaannya, kemudian Allah tunjuki dia. Jadi Allah berikan segala sesuatu ciptaannya, artinya Allah mencipta segala sesuatu. Makhluk-makhluk itu semua, manusia, siapapun dia, ya, baik muslim ataupun kafir, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi petunjuk-petunjuk apa di sini? Petunjuk imma, petunjuk syariat, atau imma petunjuk dalam artian ya ini segala sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan mereka. Ulah saya termasuk binatang, tentu tidak ada syariat pada mereka binatang, ya kan? Maka aqaqula syai'in khalqahu, Allah menciptakan segala sesuatu, sumada, kemudian Allah berikan jalan-jalannya. Binatang, jangan heran kalau binatang kok bisa memiliki kecerdasan-kecerdasan seperti itu, ya, insting-insting, ya, di bahasa kita kan insting, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya. Dan itu kalau dipelajari semakin dalam dengan pengetahuan alam sekarang ini akan luar biasa, membawa kepada detak kampung detak apa istilahnya, akan membawa kepada sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan. kok bisa seperti itu binatang ini, binatang itu, kemampuannya itu kok bisa. Pikirkan saja, kita sekedar berpikir bagaimana semut bisa hidup di dalam tanah begitu gelap seperti itu, burung yang jutaan dan ribuan bisa terbang tanpa ada yang berbenturan satu dengan yang lain, kok bisa mengepakkan sayap di udara, walaupun itu sudah mampu manusia sekarang ya kan, ada kantong-kantong udara pada sayapnya. Itu semua Allah yang mengadakan, ya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengendaki. Segala sesuatu lah kita pikirkan akan membawa kepada semakin kokoh keimanan kalau dia orang mukmin. Keajaiban-keajaiban yang ada di alam semesta ini. Qala ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila dzalika dzannul ladzina kafaru wa wa'idul lil ladzina kafaru minan naar. Allah Ta'ala menyatakan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya itu batil, sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itu adalah pandangan orang-orang kafir, prasangka orang-orang kafir. Yaitu mereka berpandangan bahwa tidak ada hari kiamat. Berarti penciptaan ini semua sia-sia. Kalau tidak percaya dengan hari kiamat, berarti kan sia-sia. Ya kan? Allah SWT dicipta dengan sedemikian sangat rupanya. Kemudian nanti di sana, ya, selesai sudah. Tidak ada perkara. Kan berarti sia-sia. Padahal dalam kehidupan dunia ini banyak terjadi kezaliman dari orang-orang yang zalim, yang tidak kemudian terbalaskan dalam kehidupan dunianya. Islam tidak mengenal karma, ya. Islam tidak mengenal karma, tapi Islam mengenal ajaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Itu bukan karma, karena kalau karma itu difahami balasan ya nanti dalam kehidupan berikutnya, ya. Nanti akan lahir kembali dalam kehidupan yang lain lagi, tidak sama sekali. Atau akan apa yang namanya diberikan balasan di saat di akhir hidupnya atau dalam sepanjang hidupannya, itu balasan dia dan itu adalah karma, tidak ada dalam Islam. Tapi ajaza min jinsil amal, iya. Terkadang seorang disegerakan balasannya di dunia. Kita tidak katakan itu karma. Dan itu pun hanya sekedar dirasakan sedikit. Balasannya nanti di akhirat. Balasannya itu nanti di akhirat. Jadi itu adalah dzannul ladzina kafaru, pasang ke orang-orang kafir bahwa alam semesta dicipta sia-sia. Fawailul ladzina kafaru minan nar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ancamkan mereka dengan api nerakanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nastaghfirullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.